يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حاجته فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, insyaallah sore hari ini kita akan membahas mengapa kita hanya memilih manhaj salaf saja di dalam semua urusan. Pertanyaan ini perlu dijawab karena tidak sedikit fitnah-fitnah yang muncul setelah tersebarnya istilah makna salaf, haraki-haraki sama benci, ingin mencari dalil-dalil untuk membantai yang hak. Demikian juga ahli bid'ah, orang-orang aklaniun tidak henti-henti bagaimana supaya salaf ini padam di permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk menghadapi semua tantangan tadi, tidak ada lain kita hadapi dengan ilmu. Karena ilmu inilah yang mematikan kejahilan, yang mematikan syubhat, yang menghancurkan kebid'ahan, menghancurkan kemusyrikan dan juga kekafiran. Topik yang kita bahas yaitu mengapa kita memilih manhaj salaf. Manhaj berasal dari bahasa Arab. As-salaf juga berasal dari bahasa Arab. Sebelum menginjak kepada yang pokok, perlu kita memahami apa makna manhaj itu sendiri, kemudian apa makna salaf itu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya kalimat manhaj ini termaktub di dalam Al-Quran, artinya tercantumkan di dalam firman Allah Surat Al-Ma'idah ayat nomor 48. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Surat Al-Ma'idah ayat nomor 48. Maknanya untuk setiap umat manusia, di antara kalian ini kami berikan aturan. Jalna itu maknanya kami syariatkan. Syiratan yaitu peraturan. Wa minhaja dan manhaj. Di masing-masing umat di antara kalian ini kami buatkan, kami tentukan syariatnya dan kami tentukan manhajnya. Disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 67 dan juga tafsir At-Turul Mansur juz 3 halaman 95. Mengambil riwayat dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah an Ibnu Abbas, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa makna likullin ja'alna minkum syir'atan, syir'atan maknanya sabila. Jadi likullin ja'alna minkum syir'atan, masing-masing umat ini kami tentukan ya, kepada kalian syir'atan maknanya sabila, jalannya. Jadi umat punya jalan-jalan. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya syariat tertentu. Namanya syariat jalan, syir'ah syariat jalan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna minhajan qala sunnah. Qala sunnah. Artinya kami jadikan setiap umat ini, kami tentukan setiap umat ini ada jalan-jalannya dan ada sunnahnya. Sedangkan makna sunnah at-tariq, as-sair, jalan yang mengantarkan manusia hidup, yang menuntun manusia hidup, itu dinamakan minhaj atau manhaj atau sunnah. Kemudian menurut bahasa pula dijelaskan, kalau tadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makna sir'atan bermakna sabilan, yaitu jalan, makna minhajan bermakna sunnah, yaitu at-tariq, yaitu jalan. Wa ammal minhaju fahuwa at-tariqul wadihu as-sahlu was-sunanu at-tariqu. Maknanya al-minhaj adalah jalan yang jelas, yang mudah dilalui. Jalan yang jelas, yang mudah dilalui. Wasunan jamaknya at-tara'ik, yaitu jalan-jalan. Kemudian makna salaf, ya. Jadi makna manhaj adalah jalan, tata cara hidup, petunjuk, pengantar kita menuju satu jalan. Sedangkan makna salaf ini pun diambil dari ayat Al-Quran. Supaya kita tidak ragu kenapa memakai salaf. Karena salaf diambil dari ayat Al-Quran. Berbeda dengan harafi lain. Bersumber dari firman Allah surat Az-Zukhruf ayat nomor 56. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Maka Fir'aun dan bala tentaranya membuat kami murka, asafuna, mereka durhaka, mereka maksiat, membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Intaqamna minhum, maka kami hukum kita pada itu. Fa'aghraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan semuanya, kami hancurkan semuanya. Kemudian Allah berfirman, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Maka kami jadikan Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelam akibat dia curhaka, menentang sunnah Nabi Musa alaihissalam, dengan diadabnya ini faja'alnahum salafan. Kami jadikan mereka ini sejarah yang lalu, salaf yang lalu. Ya. Kami jadikan ibrah, pelajaran yang jelek untuk Fir'aun dan bala tentaranya, supaya orang-orang yang akan datang, wa masalah lil akhirin, dan untuk menjadi contoh, menjadi pelajaran bagi orang yang belakangan. Jadi makna salaf tanpa alif lam itu adalah peristiwa yang lalu, mamadho yang telah lewat, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Abu Mijlaz salafan lima salin man amila bi amalihim, yang lalu itu sebagai contoh untuk orang yang berbuat semisal mereka. Jadi yang lalu salafan lima salin man amila bi amalihim. Wa qala Mujahid min at-tabi'in mengatakan masalan ail ibratan liman ba'dahum. Jadi maknanya waja'alnahum salafan faja'alnahum salafan, kami jadikan Fir'aun dan bala tentara ini yang lampau itu untuk pelajaran, liman ba'dahum lil akhirin, masalah akhir maknanya liman ba'dahum, menjadi pelajaran bagi orang yang sesudahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-muwaffiqu lis-shawab, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu makna yang sebenarnya. Ini makna di dalam tafsirnya. Jadi salaf ibarat sesuatu yang telah lampau. Demikian juga tafsir Qurtubi Hayatul Ahkam memberikan penjelasan faja'alnahum salafan ay ja'alna qauma fir'auni salafan. Maknanya kami jadikan kaum Fir'aun itu peristiwa yang telah lampau. Untuk liman amila amaluhum, bagi orang yang berbuat semisal mereka. Wa masalan liman ya'malu amalahum, dan contoh bagi orang yang akan mengerjakan seperti mereka. Jadi salaf maknanya al-mutaqaddam atau madha, yang lampau atau yang telah lewat. Dan kalimat salaf tidak semuanya baik. Salaf sudah disebut as-salaf, mempunyai makna at-ta'rif, untuk pengertian khusus. Kalau salaf contoh yang dahulu, ada kalanya contoh yang jelek, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, Az-Zukhruf nomor 56, contohnya Fir'aun dan bala tentaranya, yang membuat murka Allah SWT. Dan juga ada as-salaf, as-salafus salih. Oleh karena itu diperkuat as-salafus salih. Kalau sudah as-salafus salih, siapa? Oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah, memberikan penjelasan demikian makna as-salaf. Iza utliqas salafu inda ulama'il i'tiqad fainnama taduru kullu ta'rifatihim hawla as-sahaba awi as-sahaba wa tabi'in awi as-sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim min al-qurunil mufaddalah. Kalau digunakan kalimat as-salaf secara mutlak, ada alif lamnya, menurut ulama i'tiqad, menurut ulama at-tauhid, menurut ulama as-sunnah, maka dipakai as-salaf ini penggunaannya untuk para sahabat. Karena as-sahabat telah mendahului kita. Sebelum kita ada orang salaf. Sebelum khalaf generasi belakangan ini ada as-salaf. Dan as-salaf dari kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamus salaf. Wasalafiyun yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat dan para tabi'in. Dan ada lagi yang menjelaskan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, yaitu generasi yang mulia, generasi utama. Siapa itu? Minal a'immatil a'lam. Mereka itu para imam yang punya ilmu. Al-mashhuti lahum bil imama. yang dapat dijadikan saksi sebagai imam, sebagai panutan, sebagai kudwa, wal fadli, dan juga imam dari segi kemuliaannya, wattiba'i sunnah wal imamati fiha, dan imam mengikuti sunnah, dan imam sebagai imam sunnah, imam karena mengikuti sunnah dan juga imamnya sunnah. Wajtinabil bid'ah, dan as-salafus salih ini terkenal benci, menjauhi bid'ah, wal hadar minha, dan juga dia memperingatkan, mentakdir, menjelaskan kebid'ahan supaya orang menjauhi. Jadi ciri-ciri as-salafus salih, yaitu orang yang selalu membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu benci menjauhi kebid'ahan, dan selalu memerangi kebid'ahan, dan selalu mengoreksi orang-orang ahli bid'ah. Wa mimman ittafaqatil ummah ala imamatihim wa adimi sya'nihim fiddin. Demikian juga salaf ini, as-salaf ini termasuk orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ittafaqatil ummah ala imamatihim, yakni para umat sesudahnya yang mengikuti jejak mereka. Ini dinamakan as-salafus salih. Walihada summiya sadrul awal, oleh karena itu generasi utama yang sangat mulia dinamakan as-salafus salih. Ini penjelasan masalah, yaitu as-salaf. Ya, jadi kalau as-salaf peristiwa yang lalu, kalau makna sudah as-salaf mutlak dipakai oleh orang ahli i'tiqad, ahli din penggunaannya, yang dimaksudkan adalah para sahabat, yang dimaksudkan adalah para tabi'in, yang dimaksudkan adalah pengikut para tabi'in, dan semua orang yang mengambil jalan mereka sampai kapanpun. Oleh karena itu as-salaf ini ghairu mahdudin fi zamani wal makan, ghairu mahdud fi zamani wal makan. Salaf ini tidak dibatasi waktunya dan tidak dibatasi tempatnya. Memang as-salaf yang pertama, yang pada munculnya pada zaman pertama, adalah zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian berikutnya zamannya para tabi'in, kemudian tabi' tabi'in, dan seterusnya, yang dibela oleh ahli-ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih radhiyallahu anhum jami'an. Dan juga tidak terbatas tempatnya. Kalau as-salafiyun zaman dahulu, yaitu tempatnya di Mekah, di Madinah, dan juga sekelilingnya. Tetapi as-salaf pada zaman sesudahnya, tempatnya boleh di mana-mana, asal mereka itu mempunyai ciri dan sifat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Mana dalilnya bahwasanya as-salaf ini masih muncul di mana tempat dan kapan saja? Berdasarkan hadis Muslim rahimahullah di dalam sahihnya nomor 3544. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wahum kadhalika dhalik wahum kadhalik. Senantiasa ada sekelompok ta'ifah, senantiasa ada golongan yang mereka ini zahirina alal haq, membela kebenaran, menyampaikan yang hak di masyarakat yang penuh dengan kebatilan, menyampaikan sunnah di tengah masyarakat yang menghidupkan bid'ah, menyampaikan tauhid di tengah masyarakat yang sedang bergelut dengan kemusyrikan. berani taat kepada Allah dan Rasulnya di tengah masyarakat yang dia ini banyak maksiat. Masih ada. La yadzurruhum man khadalahum. Dia ini tidak kena bahayanya orang yang menghina mereka. Walaupun sekian banyak orang haraki, orang ahli bid'ah, orang syirik, orang akramiyun, mereka istiqomah dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka salafus saleh ini, as-salafus saleh ini sebagai saksi besok pada hari kiamat. Sebagai syuhada menyaksikan untuk umat-umat berikutnya. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksinya para sahabat untuk umat para tabi'in, sepeninggal para tabi'in maka saksinya tabi'in dan sampai hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih merahmati hambanya yang beriman, yang kembali kepada manhaj salaf yang sebenarnya. Inilah mukadimahnya untuk pemahaman yaitu manhaj as-salaf. Ya, kemudian sekarang kita kembali yaitu kepada karya tulisnya Syekh Al-Fadhil yaitu Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, termasuk salah seorang ulama yang bersungguh-sungguh ingin menampilkan, menjelaskan kepada umat bagaimana orang ini bisa memahami manhaj salaf yang sebenarnya dan supaya hanya berpegang kepada manhaj salaf saja setiap dan semua aspek kehidupan. Tidak boleh tauhidnya manhaj salaf, kemudian dakwahnya dan juga urusan politiknya manhajnya khair salaf tidak diperkenankan. Beliau menjelaskan wa qad tadafaratil adillatu min kitabillahi wa sunnati. Itu halaman 86, itu tidak kami baca semuanya melihat waktunya nanti. Wa qad tadafaratil adillatu min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalis sahabati ridwanullahi alaihim ala madhi man ittaba'a sabila as-salafi wa dhamma man lam yaf'al dhalik. Dia menjelaskan banyak sekali dalil, bukan satu dua, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih maupun perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, atau kami tambahkan maupun ulama sesudah mereka, memuji orang yang mengikuti sabilah salaf, maknanya manhaj salaf, jalannya as-salafus salih, dan mencela orang yang tidak bermanhaj salaf. Jadi ada sekian banyak dalil dari Al-Quran Al-Karim dan sunnah sahihah, bahkan juga perkataan para sahabat, bahkan juga ulama sesudahnya membela sahabat, memuji as-salafus salih, memuji manhaj salaf, dan mencela orang yang meninggalkan manhaj salaf ini. Wa hadhihi umurun tu'akkidu wujuba dzalik. Dengan adanya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan perkataannya para sahabat dan ulama sesudahnya yang membela sunnah ini, mewajibkan kita berpegang kepada manhaj salaf. Tidak bisa tidak. Wa annahu tariqun najati wa tawqul hayati. Dan sesungguhnya manhaj salaf ini adalah jalan keselamatan, menjadikan manusia mendapatkan petunjuk di dunianya. Tahu yang hak untuk diambil dan tahu yang batil untuk disingkirkan dan untuk ditahdir, dan merupakan kekuatan hidup untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama dalil yang menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an juga mendukung mewajibkan kita bermanhaj salaf, surat At-Taubat ayat nomor 100. Al-awwal qala ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Berikutnya ayat. والذين اتبعوهم بإحسان. Maka Allah memuji. Ini menjadi pembahasannya. Ini madzhabnya. Ini sanaknya. Radhiyallahu anhum waradu'an. Dipujinya di dunia. Radhiyallahu anhum. Karena mereka waradu'an. Dibalasnya dengan balasan yang nikmat di akhirat. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Yang artinya wassabiqunal awwalun, maknanya wassalaful mutaqaddamun, as-sabiqun orang-orang yang lampau, maknanya as-salafiyun, al-awwalun, as-sabiqun itu sudah makna awalun. Diperkuat lagi al-awwalun supaya tidak kacau memberi makna siapa pendahulu-pendahulu yang pertama ini yang diridhoi oleh Allah, diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala agar hilang syubhatnya. Minal muhajirin. Ini bayan minas sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun yang diabadikan di dalam Al-Qur'an yang pertama kali itu? Al-muhajiruna wal ansar. Dijamak di sini al-muhajirun wal ansar. Tidak al-muhajirun summala. Ya. Kemudian enggak. Al-muhajirun wal ansar. Allah menyamakan sahabat muhajirin dan ansar dalam pengambilan untuk diambil ilmunya. Dalam sisi untuk dijadikan kudua panutan. Ya. Jadi supaya tidak kabur makna as-sabiqun al-awwalun bukanlah dimulai generasi tahun abad 14 enggak. Ya, jadi banyak orang yang menjadikan tokoh harafi ini abad 14. Jadikan panutan seperti Al-Banna atau yang lain. Tidak. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tidak disebut satu-satu tapi semuanya minal muhajirin wal ansar. Semua para sahabat salafiyun. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik bi ihsan bukan bi sayyi. Betul-betul mengikuti dengan mengikuti yang baik. Mengikuti apa adanya bagi mereka. Ini menunjukkan salaf ini sampai hari kiamat. Karena walladzina taba'uhum bi ihsan tidak dibatasi tempatnya dan tidak dibatasi waktunya, tetapi dibatasi sifatnya. Dan semua orang-orang mengikuti mereka dengan mengikuti, dengan cara yang baik ini, radhiyallahu anhum waridwan. Cuma kalau kita ditanya siapa salaf yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaf yang pertama ini, para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu al-muhajirun wal ansar radhiyallahu anhum. Dan para sahabat maknanya man kana musliman lakian nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mata ala al-islam. Orang muslim yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan Islam, tidak mati dalam keadaan murtad, ini adalah para sahabat. Mereka hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup saat diturunkan wahyu. Ketetapan sebagian para sahabat ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditirukan oleh para sahabatnya dan diikuti akidahnya, diikuti bicaranya, diikuti pekerjaannya. dan diikuti juga ciri-ciri bahkan akhlaknya. Inilah orang yang berhak mendapatkan pujian radhiyallahu anhum. Tak peduli walaupun manusia tidak ridha, yang penting Allah meridai mereka. Kalau sudah Allah meridai mereka, tidak perlu manusia minta ridha kepada manusia. Dan Allah akan membuat ridha manusia ini dengan membuat manusia itu ridha dengan para sahabat. Sebagaimana Asar memberikan penjelasan, manil tamasa ridha Allah bisukhtin nas radhiyallahu an wa arda anhu an wa arda anhu nas au kamakil. Barang siapa mencari ridha Allah seperti para sahabat, sekalipun manusia ini curhaka, manusia benci, manusia memusuhi, bisukhtin nas radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridainya dan membuat manusia itu ridha kepada para sahabat. Walaupun tidak banyak, karena memang di dunia tidak semuanya orang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada juga mengikuti sunnahnya syaitan atau sunnahnya iblis laknatullah alaihim. Ini pujian radhiyallahu anhum marduan. Kemudian di akhiratnya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan Allah menjanjikan bagi mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar, dan juga generasi berikutnya walladzina tabauhum bi ihsan. Dijanjikan di akhiratnya Allah akan menjanjikan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selamanya. Dan itulah dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Mafhum mukhalafahnya, ya, orang itu akan khusran, rugi, kalau sudah tidak walladzina tabauhum, tetapi walladzina khalafuhum. Kalau orang sudah menyimpang dari manhaj salafus saleh, manhajnya para muhajirin dan ansar, maka tidak berhak mendapatkan radhiyallahu anhum, tapi sakhisallahu anhum wa sakhatu anhum. Ya. Kalau orang sudah menyimpang dengan salafus saleh, mau tidak mau dia akan benci. Dan itu sudah tabiat manusia. Oleh karena itu selalu orang ahli bid'ah membenci ahli sunnah. Selalu haraki membenci as-salaf. Dan kalau sudah membenci, sakhitallahu anhum, Allah sudah memurkai mereka. Dan karena mereka murka kepada Allah, maka inilah kerusakan yang total. Khusranul mubin, tidak fawzul azim. Wallahu alam bisawab. Kemudian oleh Syekh Abu Sama dijelaskan di sini, wajhud dilalah adapun pengambilan dalil dari ayat ini, anna rabbal bariyah asna ala manittaba'a khairal bariyah. Sesungguhnya Tuhannya manusia ini memuji orang yang mengikuti sebaik-baik manusia ini. Sebaik-baik manusia itu orang yang diridai oleh Allah. Ya. Dan Allah tidak meridai melainkan meridai orang-orang yang telah disebutnya as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Fa 'ulima annahum idza qalu qawlan fa atba'ahum muttabi'un fayajibu an yakuna mahmudan. Maka dapat diambil kesimpulan, apabila para sahabat ini ucapannya baik, ya, berkatanya baik, dan diikuti oleh pengikut-pengikut mereka, yaitu walladzina tabau bi ihsanin, maka berhak mendapatkan puji-pujian. Ya, berhak mendapatkan puji. Fayajibu ayakuna mahmudan wa ayyastahiqar ridwan, dan berhak untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kelapangan hati. Walau kana tibauhum la yumayizu an ghairihim la yastahiqu sana wa ridwan. Dan andekan pengikut-pengikut mereka ini tidaklah bisa dibedakan, la yatamayyazu an ghairihim, ya, tidak mempunyai keistimewaan, tidak mempunyai ciri-ciri seperti mereka. Jadi kalau kita umat Islam ini tidak memiliki ciri-ciri sebagaimana pendahulu kaum muslimin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, tentu tidak berhak mendapatkan keridhaan dari Allah, sekalipun mengaku sahabat. Maknanya sekalipun sekarang mengaku pengikut sahabat, sekalipun dia mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengakuan melulu, pengakuan saja tidak diterima, karena di situ walladzina taba'uhum, bukan walladzina aqarruhum. Hanya mengakui, tetapi walladzina taba'uhum. Kalau orang sudah mengikuti, berarti menyenangi para sahabat. Ya. Kalau orang sudah mengikuti, berarti senang kepada pelajarannya atau aturannya atau manhajnya as-sahabat. Kalau sudah mengikuti, berarti senang orang yang mengikuti para sahabat. Dan senang mendakwakan dakwanya para sahabat. Dan benci kepada orang yang memusuhi para sahabat. Ya, ini konsekuensinya. Orang walladzina taba'uhum, jadi pengikut kepada seseorang, maka akan memusuhi lawannya. Itu sudah tabiat manusia. As-sani, dalil yang nomor dua. Itu dalil yang pertama dari Al-Quran. Mengapa kita memilih manhaj salaf? Jawabnya, karena Allah memuji mereka. Allah hanya memuji mereka. Disebutnya was-sabiqun al-awwalun, tidak wal mutaakhiruna, tapi was-sabiqun al-awwalun. Dan dipujinya radhiyallahu anhum maradu'an. Kami ulang-ulang supaya hal ini hafal dan menjadi, yaitu keyakinan kita yang mantap, yang tidak berubah. Dalil yang nomor dua. Qala jalla sana'uhu, Allah yang maha mulia, yang patut dipuji, berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini dalil yang kedua. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap manhaj salaf dan salafiyun. Ali Imran 110. Kalian semuanya, hei umat Islam. Nah, ya. Maka umat Islam yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Khairu ummah, umat yang paling baik, sebaik-baik umat. Maknanya ghairukum syarru ummah. Selain daripada kamu, jelek umatnya ini. Jelek akhlaknya, jelek tata cara ibadahnya, jelek khuluknya. Kemudian diperuntukkan untuk siapa? Ukhrijat linnas. Engkau ini dikeluarkan untuk manusia. Engkau itu dikeluarkan, dibutuhkan oleh manusia. Engkau jadi fa'il, pelaku. Ukhrijat linnas. Yang mana manusia membutuhkan kamu, kamu bukan membutuhkan mereka. Ya. Jadi dipujinya. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas. Dari mana sisi baiknya as-salafus shalih ini, para sahabat pemulanya ini, dan juga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman ini, dikatakan khairu ummah karena punya pekerjaan yang mulia, ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf indallah wa huwa al-Qur'an was sunnah sahihah ala fahmi salafil ummah. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, maknanya ma'ruf indallah. Kamu merintahkan yang baik menurut Allah. Al-haqqu min rabbik. Hak itu dari Rabbmu. Apa yang dari Rabbmu itu? Yaitu Al-Quran dan sunnah sahihah. Karena sunnah pun juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan difahami dengan pemahaman salafus saleh. Yang nomor dua, watan hauna anil mungkar. Engkau mencegah bentuk-bentuk kemungkaran. Engkau mencegah karena engkau itu umat yang baik karena pekerjaanmu tak meruna bil ma'ruf, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, menyampaikan usul-usul i'tiqad salaf, menyampaikan akidah yang khas. Watan hauna anil mungkar karena engkau salafus saleh. Sejak dulu memberantas kemusyrikan, memberantas kebid'ahan, memberantas kejahilian, memberantas kedoliman, memberantas kemunafikan dan semisalnya. Tanhauna al-mungkar wa tu'minuna billah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, laqad asbatallahu lahumul afdaliyata 'ala sa'iril umam. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi salafus saleh ini, haikuntum itu, karena mulanya adalah salafus saleh, as-sabiqun, umat yang paling mulia dibandingkan semua umat yang lain. Mengapa? Beliau menjawab, wa dzalika yattadi istiqamatuhum ala kulli halin. Karena umat-umat yang dahulu, as-salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in dan pengikutnya, selalu istiqamah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun, kapan saja, di mana saja berada. Ala kulli hal. Ya. Baik dari segi akidah istiqamah, dari segi manhajnya istiqamah dia. Dari segi makan dan minumnya istiqomah ala manhajus salaf. Dari segi perdagangannya demikian pun, politik kenegaraan pun dia istiqomah. Wadhalika yaktadi istiqomatuhum ala kulli hal. Kenapa? Ya, nomor dua, li'annahum layyazihu anil bayda. Karena mereka itu tidak berpaling dari ajaran yang murni, yang jernih ini. Al-Baida adalah Al-Quran wa Sunnah Sahihah. Faqad shahidallahu lahum annahum ya'muruna bikulli ma'rufin. Maka Allah telah menyaksikan mereka ini, yaitu para kuntum khaira ummah ini, bahwa mereka ini telah memerintahkan semua bentuk kebaikan. Baik-baiknya makan, baiknya tidur, baiknya bekerja, baiknya berdakwah, baiknya berakidah, bikulli ma'ruf wa yanhauna an kulli mungkarin, dan membendung semua bentuk kemungkaran. Wa dzalika, karena sikapnya para sahabat demikian ini, yastalzimu anna fahmahum hujjatun ala man ba'dahum ala man ba'dihim ala man ba'dahum. Bahwasanya dengan sikap beliau-beliau ini, mereka-mereka ini, pemahaman mereka ini jadi hujjah, jadi panutan, jadi dalil, jadi sinar, jadi obor pelita untuk orang-orang sesudahnya, termasuk kita semuanya. Hatta yarisallahul ardo wa man aliha, sehingga Allah mewarisi bumi ini dan juga orang di atas, semananya sampai hari kiamat. Ya. Jadi dengan dasar Ali Imran, surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ini merupakan pujian kepada as-salafus saleh. Beliau menjelaskan di sini, fa in qila, apabila dibantah, hadza 'aman fil ummah la yahtassu bi jail as-sahabati tuna man ba'dahum. Wah, ayat ini kan umum dia. Kan kuntum. Bukan hanya khusus generasi para sahabat dan sesudah mereka. Kalau dibantah demikian, bagaimana jawabnya? Kalau itu memang kamu tafsirkan demikian, tanyalah, siapa orang pertama kali yang menjadi khairul ummah di antara kaum muslimin ini? Yang pertama kali setelah Rasulullah SAW menjadi khairul ummah, siapa di antara mereka ini orang sekarang, apa para sahabat dahulu? Tentunya dijawab para sahabat dahulu. Oleh karena itu dia mengatakan, kultu humul mukhatabuna ibtidaan. Yang dimaksudkan kuntum kalau toh kamu menganggap itu semua kaum muslimin, baik. Siapa yang awal kali yang menjalankan sholat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, tentunya para sahabat. Siapa yang memahami jin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami jin sebelum kalian semuanya, tentunya para sahabat dahulu. Oleh karena itu disebutkan wasabiqunal awwalun. Ya, jadi kalau dibantah kuntum khairu ummah, ini kan juga termasuk orang haroki. Orang-orang Islam sekarang juga baik, tidak. Kalau dikatakan baik betul, tapi harus mengikuti baiknya orang pada zaman dahulu, yaitu pada zaman para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Jadi supaya tidak disalahgunakan kuntum khairu ummah ini, maka sekalipun khitab ini umum, tetapi yang pertama kali yang mendapatkan gelar khairu ummah sebelum generasi sekarang ini adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Wala yadkhulu man tabi'ahum bi ihsanin illa bi qiyasin aw bi dalilin kama huwa fi dalilil awwal. Dan tidak bisa umat-umat sesudahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in ini digolongkan seperti umat dahulu kecuali apabila ada persamaannya. Illa biqiyas. Lihat dulu. Kalau memang akidahnya mereka salaf, ya, kemudian dakwah mereka itu salaf, membenci ahli bid'ah, berkepentingan dengan ilmu-ilmu para sahabat, selalu mencintai para sahabat, tidak mencela satupun di antara mereka, menghindari dari gerakan-gerakan etikot yang keliru, dan selalu membela para sahabat, membela sunnah, membela orang menyampaikan sunnah betul, mereka ini termasuk kuntum khairu ummah. Ya, oleh karena apa? Karena di akhir zaman masih ada la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq sabi. Ya, tetapi untuk tahu zahirina 'alal haq, mikyasnya, barometernya, ukurannya, lihat dulu nanti dakwahnya. Manhajnya siapa yang mereka pakai? Selalu menyebut siapa di dalam ucapan-ucapannya? Bagaimana dia sikap kehidupannya setiap hari? Bagaimana dia bernikah? Bagaimana dia sholat? Bagaimana dia siam? Bagaimana dia bernegara? Ini bisa dilihat, bisa diukur dengan mereka. Kalau sama, naam, iya. Kalau menyimpang, tidak. Sekalipun dia umat Islam, tetapi tidak termasuk as-salaf. Karena umat Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan berpecah belah menjadi 73 dan yang as-salaf hanya satu golongan. Wa ala taslimil umum, kalau toh itu dianggap umum bisa diterima, wa waswa. Fa innas sahaba awwalu dakhirin fi tumulil khitab. Karena para sahabat ini pertama kali yang masuk dalam kelompok kuntum khairu ummah. Fa innahum fa annahum awwalu man talaqqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni wasithah. Ya. Ketahuilah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Langsung minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa humul mubashirun lil wahyi. Para sahabat inilah orang yang langsung mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum aula bidukhuli min khairihim. Para sahabat ini yang berhak pertama kali masuk kelompok kuntum khairu ummah sebelum generasi sesudahnya. Mereka dulu baru generasi berikutnya mengikuti yang pertama. Oleh karena itu Allah mensifati yang pertama tadi wassabiqunal awwalun, tidak wal mutaakhiruna, tapi wassabiqunal awwalun. Oleh karena itu kuntum khairu ummah bisa dibawa kepada surat At-Taubah nomor 100 tadi, wassabiqunal awwalun. Inilah yang menjadi ukhrijat linnas. Dan inilah ukhrijat linnas sampai ila yaumil kiamat. Oleh karena itu kaum muslimin yang ingin kembali kepada salafus soleh tidak boleh mengambil falsafat. Karena mereka itu syarrul ummah. Tidak mau boleh mengambil jahiliyah-jahiliyah. Karena mereka itu syarrul ummah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu khutbah di Arafah, ala wa innal jahiliyah baik tahta qadamayya maudhu'atun. Ketahuilah peradaban jahiliyah di bawah kaki saya ini sudah saya injak, sudah saya batalkan, tidak boleh memakai jahiliyah lagi. Di antara ciri jahiliyah ini tafarraqu, mereka berpecah belah di dalam masalah urusan din. Nah, idza al-awsaful lati wasafahum Allah fiha lam yattasif biha ala wajhil kamal illa hum. Mana illa haula sahaba. Oleh karena itu sifat yang mulia kuntum khairal ummah ini yang sempurna tidak dimiliki kecuali para sahabat. Tafsir utama. Mengapa? Karena mereka mengambil ilmu mubasyara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panutan yang sempurna yang tidak ada campurnya subhat yang ditunggu oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, inilah manhajnya as-sahabah radhiyallahu anhum, hum as-salafiyun as-sabiqun al-awwalun. Famutabaqatul wasfi liwaqi'il hali syahidun ala annahum ahakku min hirim bil madhi. Maka dengan serasinya dalil itu sendiri, berhak para sahabat ini mendapatkan pujian terlebih dahulu dibandingkan dengan umat sesudahnya. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum berhak untuk mendapatkan pujian terlebih dahulu daripada para imam sesudahnya, apalagi pada umat sekarang, dan berhak untuk disebut-sebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu Al-Muhajir wal Anshar disebutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebut para sahabat. Tapi kalau kita kembali manhaj dakwah ini kepada tokoh umat pada zaman sekarang atau 50 tahun yang lalu, yaitu penggerak-penggerak yang baru, maka belum tentu cocok dengan mereka. Bisa kita ambil seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti Imam Ahmad rahimahullah, seperti Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan juga ulama yang lain, karena mereka ini memang jejaknya, memang suluknya, memang manhajnya kembali kepada mereka. Berhak kita sebut karena walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik. Kemudian as-salis. Dalil yang nomor 3. Ayatnya masih banyak. Nah, tapi disebutkan oleh saya di sini 3, hanya 2. Kalau disebutkan dalam kitab yang lain ini banyak sekali, termasuk yaitu surat An-Nisa dan surat Muhammad dan seterusnya. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan kita tambahkan. As-salisu dalil yang nomor 3. As-salafus salih berhak mendapatkan pujian. Berhak kita puji dan wajib kita panuti. Yang lain yang menyimpang mereka wajib kita tinggalkan, wajib kita musuhi, dan wajib kita jauhi orangnya. Yaitu berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh yaitu beberapa para ulama disebutkan di sini, dan juga termasuk Imam Bukhari meriwayatkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yati'u qawmun tasbiku shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik rumahnya manusia yang paling bagus yaitu qarni, masa abadku. Bukan semua manusia, maknanya orang yang mengikuti sunnahku dengan dasar kata yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, yang nantinya. Ya. Jadi kalau orang mau melihat siapakah manusia yang paling baik, pertama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam du'at, imam salaf. Ya. Yang nomor dua adalah orang muslim yang hidup bersama mereka, yaitu para sahabat. Dinamakan sohbah, sahabat sohbatuhum, mulazamatuhum. Ya, karena menemani mereka. Ya, mulazamatuhum, menemani mereka. Bepergian diikutinya. Bahkan buang air satu saat ada sahabat yang mengambilkan airnya. Tidurnya pun disaksikan oleh istrinya. Istrinya pun menyampaikan kepada para sahabat. Tidurnya pun juga disaksikan oleh keponakannya Ibnu Abbas. Dan seterusnya. Jadi hidup beliau saat pun, sedetik pun selalu dilihat oleh para sahabat. Dan untuk sahabat yang lain tidak melihatnya, tidak mendengarnya, maka sahabat yang hadir menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. فَلْيُبَلِّهِ الشَّهِدُ الْغَائِبِ, yang hadir itu hendaknya menyampaikan yang tidak hadir. Dan seterusnya. Jadi yang dimaksudkan khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu pada zamanku, pada abadku adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Semalladina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat ini, para tabiin. Semalladina yalunahum, kemudian generasi setelah tabiin yaitu tabi'ihim bi ihsan. Ya, walladina taba'uhum bi ihsan. Selalu ayat dan sunnah berkaitan. Saling kuat menguatkan dan saling terang menerangkan, menghilangkan syubhat dan menghilangkan kesamaran, supaya jelas dan supaya tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah dari segi memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan khairun nasi fi akhir zaman, tidak, tapi khairun nasi qarni. Summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Disebutnya khairun nas. Ada riwayat yang lain, khairul qurun. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari, khairun nas. Ini maknanya karena mereka ini disebut oleh Rasulullah SAW yang paling baik, maka hendaknya dan wajib bagi kita untuk memuji mereka. Dan untuk mengambil mereka ini sebagai panutan. Oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhahullah, dia mengatakan, halil khairiyatu al-musbitatu li jaili sahabati fi alwanihim au ajsamihim au amwalihim ila akhirih. Apakah kebaikan yang ditetapkan untuk generasi para sahabat ini ditinjau dari segi warnanya, kulitnya, atau karena gagah badannya, atau karena banyak hartanya, dan seterusnya, maknanya, atau karena kekurisannya, atau karena kabilahnya, atau karena Arabnya, gitu. Jawabnya, la syakka, la yasukku, akilun, fakihal kitab wa sunnah, anna syai'an min dhalika khairu maqsud. Tidak diragukan lagi bahwasanya akal yang sehat mau memahami Al-Quran dan Sunnah bukanlah warna, kemudian penampilan badan dan harta, ini bukanlah maksud kemuliaan mereka. Li'anna khairiyah fil islami mikyasuha taqwal qulub. Karena kebaikan di dalam Islam itu ukurannya ketakwaan hati. Oleh karena itu Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada inna akramakum indallahi alwanukum, ahsanukum alwanan, wa aksarukum amwalan, wa akbarukum jisman. Tidak. Ya. Tetapi Allah mensifati mulianya umat, maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya mulianya kalian semuanya itu di sisi Allah yang paling takwa. Ya, yang paling tahu dengan manhaj salaf, yang paling meyakini manhaj salaf, yang paling banyak mengambil manhaj salaf, yang paling banyak mengamalkan manhaj salaf, yang paling banyak mendakwakan manhaj salaf. Inilah orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lazimnya manusia menilai umat itu baik dinilai dari kekayaannya, menilai si istri itu baik dilihat dari kecantikannya, orang tua melihat ikhwan itu baik dilihat dari kedudukannya, dilihat dari jabatannya. Tidak. Orang yang menikahkan anak menilai orang karena kedudukannya dan karena kepangkatannya, ini orang jahiliyah zaman dahulu dan jahiliyah zaman sekarang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuna hunna. Ada empat perkara yang umatku ini masih mengambil peradabannya orang jahiliyah ini. Tidak bisa ditinggalkannya. Sedikit orang mau meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan kedudukan. Bangga dengan pekerjaan. Bangga dengan sekulnya, sekolahnya. Ya. Bangga dengan kepangkatannya. Bahkan orang tua pun kena penyakit racun ini. Kalau mau menikahkan anaknya di orang kaya, harus disamakan dengan orang kaya. Ya. Kalau anaknya kuliah, harus dicarikan juga putri yang kuliah. Bukan tidak kuliah, enggak. Tapi haruskan, ini kamu sarjana, harus dapat sarjana. Kamu anaknya orang kaya, harus cari. Yaitu wanita yang orang tuanya kaya. Naudzubillah min dzalik. Ini peradaban jahiliyah maudhu atau yang sudah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya wattanu fil ansab, mencela keturunan. Ini nomor dua. Ya, nomor tiga, wal istisqa'u bin nujum, menganggap hujan ini turunnya sebab bintang-bintang. Wan niyaha, dan juga meratapi orang masih banyak lagi contoh jahiliyah. Ini jam berapa sekarang? Sekurang berapa? Kurang 20 menit. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjelaskan bahwasanya khairul qurun, khairun nas itu bukan banyaknya pengikut, aksaruhum atba'an, wa aksanuhum alwanan, bukan baiknya rupa, wa aqwahum jisman, dan bukan kuatnya badan, wa aksaruhum amwalan, dan bukan karena banyaknya harta. Maka beliau mempertegas, memperjelas siapa salafiyun itu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar fil Isabah. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat penampilan-penampilanmu. Suar itu bentuk, enggak penampilan yaitu dirinya, ketantikannya, ketampanannya, kuatnya, dan juga banyaknya pengikut, namanya penampilan. Banyak orang tertipu dengan banyaknya orang. Oh, dia ini baik karena pengikutnya banyak. Lah. Dan Allah tidak melihat hartamu, sedikit atau banyaknya. Tetapi Allah melihat hatimu, melihat imanmu, melihat takwamu, melihat i'tiqadmu. Sesuaikah dengan i'tiqad? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan, ataukah menyelisih mereka? Dan juga melihat a'malikum. A'malikum mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atu ashabihi radhiyallahu anhum, ataukah mengikuti yang lain? Jadi ini merupakan pegangan untuk kita semuanya, bahwa sekali lagi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai para sahabatnya baik bukan dari sisi karena mereka banyak pengikutnya, bukan dari sisi karena mereka banyak hartanya atau kurang hartanya, bukan dari sisi karena keputihan kulit mereka dan mancungnya hidung mereka, tidak, tetapi karena qulubikum wa a'malikum. Walaqad nadarallahu ila qulubi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadaha khayra qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'atahum fahman la yudrikuhu lahiqun. Dan sungguh Allah telah melihat hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjumpai hati para sahabat ini yaitu penuh dengan kebaikan dan sebaik-baik hatinya hamba setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberi kepada mereka pemahaman yang pemahaman para sahabat ini tidak bisa ditempuh, tidak bisa dijangkau oleh al-lahikun, orang-orang sekarang. Walaupun orang sekarang itu hidup pada masa satelit, hidup bergelut dengan elektro, tapi tidak bisa mengalahkan kebaikan para sahabat pada zaman dahulu. Karena Islam telah sempurna dan disempurnakan pada saat turunnya ayat di Arafah, dan disempurnakan sesaat para sahabatnya masih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal penambahan dan tidak mengenal pengurangan. Ini manhaj yang benar yang wajib kita ikuti. Dan manhaj salaf ini siap membantah semua macam bentuk syubhat, dan boleh didengar, boleh diintel, boleh diawasi, boleh direkam, boleh disampaikan di mana-mana. Berbeda manhajnya orang haraki, mereka harus sembunyi-sembunyi. Salaf merupakan manhaj yang dohir, yang rahmatan lil alamin. Tidak rahmatan untuk kelompok, tidak rahmatan untuk orang kaya dan penguasa, rahmatan lil alamin. Siap didengar, siap ditanya, dan siap menjawab. Berbeda dengan manhaj haraki, berbeda dengan aklaniyun, berbeda dengan falsafat, berbeda dengan tasawuf, yang mereka sembunyi-sembunyi mencari pengikut orang-orang yang jahil. Oleh karena itu tidak ada orang haraki yang datang kepada ahli hadis, ayo kepada haraki ini, tidak ada. Tapi justru haraki ini mencari-cari orang pedagang, mahasiswa yang tidak tahu din dikarapnya, tapi mereka tidak bisa mengharap ulama salaf. Karena ulama salaf penuh dengan ilmu, siap menjawab semua bentuk syubhat. Inilah kemenangan kalau kita kembali kepada pemahaman salaf, yaitu kembali kepada Al-Quran sebagai dasar hukum yang pertamanya, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Walidzalika fama ra'ahu as-sahabatu hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Oleh karena itu apa yang dilihat para sahabat ini baik, oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai baik. Kenapa? Karena Allah telah menakdirkan para sahabat ini radhiyallahu anhum. Dan Allah telah menyebut kebaikannya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi'san radhiyallahu anhum radu'an, mulia, nikmat dan indah, lapang dirasakan dada dan cemerlang dilihat oleh mata, enak didengarkan oleh telinga, siap untuk membantah dan tidak akan bisa dibantah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan Islam yang paling mulia adalah Islam yang salafus saleh. Wa la yu'la 'alaihi, dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya din tersebut. Wa ma ra'ahu sahabatu sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Apa dilihat para sahabat jelek, maka oleh Allah dianggapnya jelek pula. Karena Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan juga karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha nadara ila qulubil ibad. Kalau para sahabat membahas masalah urusan i'tiqad, itu berarti hukumnya marfu menurut ulumul hadis alar rajih yang kuat. Innallaha nadara ila qulubil ibad, sesungguhnya Allah itu melihat hatinya para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsih. Maka Allah menjumpai hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hatinya hamba. Lihat, Allah nadara ila qulub, tidak nadara ila ajsam wa surah wal amwal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya untuk dirinya. Fastafahu, Allah memilihnya. Fabda'asahu birisalihi, birisalatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ini untuk menyampaikan risalahnya, supaya disampaikan risalah ini kepada umat. Summa nadara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah melihat hatinya para hamba setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jernih. Maka Allah menjumpai hatinya para sahabat ini sebaik-baik hatinya hamba. Faja'alahum wuzara'a nabiyyi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan menteri untuk nabinya. Menjadikan khawari untuk nabinya. Karena setiap nabi punya khawari. Maka khawarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembela utama yang siap berkorban harta, fisik dan juga tenaga, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yuqatiluna ala dinihi. Mereka siap berperang untuk membela dinullah. Mereka ridha hijrah dari kota Mekah. Ridha meninggalkan pekerjaan yang disenangi. Ridha meninggalkan tanah airnya yang disenangi. Ridha meninggalkan rumahnya. Semua ridha dalam rangka untuk mencari ridha Allah, membela din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut mereka mendapatkan julukan radhiyallahu anhum. Dan semua para ulama ahli hadis kalau sudah menyebut qala Abu Hurairah, qala sahabat radhiyallahu anhum, ini menunjukkan ittifaqul ummah. Dan ittifaqul ummah, ijma'ul ummah hujjah. Tidak satupun para alim ulama dari kalangan as-salaf mengatakan bahwasanya para sahabat demikian-demikian, enggak. Tapi radhiyallahu anhum berbeda dengan kelompok Syiah yang mencela sekian banyak para sahabat. Berbeda dengan kelompok Khawarij yang mencela sekian banyak sahabat, bahkan mengkafirkan. Na'udzubillah, mereka bukan salafiyun. Ya. Kemudian sama ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Maka apa yang dilihat oleh orang muslim baik, maka bagi Allah itu baik. Siapa orang muslimin yang pertama yang menjadi suri teladan, yaitu para sahabat. Sama ra'ahul muslimuna, siapa al-muslimun al-awwalun? Hum as-salafiyun minas sahabah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilihat oleh orang muslim yaitu dari kalangan para sahabat, karena al-muslimun ahli ta'rif hasan, makna yang tahu hasan. Siapa yang tahu hasan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lain para sahabat dan para pengikut sahabat. Fa huwa indallahi hasanan, maka bagi Allah adalah baik. Wa ma ra'au wa ra'auhu sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'. Akhrajahu Ahmad wa Tayalisi fi Musnadi wal Khatib al-Baghdadi fil Fiqhi wal Mutafaqqih. Maka apa yang mereka orang muslim ini lihat jelek, yaitu apabila para sahabat melihat jeleknya, fahuwa indallahi sayyi', maka itu di sisi Allah adalah jelek. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, beberapa saat ada orang mengadakan halaqah di masjid. Kelompok di sana membawa kerikil 100, bacalah subhanallah, subhanallah. Yang lain membawa kerikil lagi, bacalah takbir Allahu Akbar, yaitu 100. Kemudian ditegurnya oleh sahabat yang lain, bagian nabimu masih belum usang, tempat-tempatnya masih banyak, as-sahaba mutawafirun, para sahabat yang lain masih banyak, kenapa kalian tidak menghitung dosa-dosamu? Itu lebih baik. Bayangkan ada suatu hal yang menyimpang saat tersebut, langsung para sahabat bertindak dan tidak malu-malu, tidak melihat siapa yang berbuat kesalahan. Semua yang berbuat kesalahan langsung ditegur oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena itu memang amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Juhaifah qala qultu li Aliyyin radhiyallahu anhu hal indakum kitab. Ditanya sahabat Ali ini, apakah kamu punya kitab? Jawabnya, qala la illa kitabullah. Ya. Tidak melainkan kitab Allah, itu yang kami miliki. Ini para sahabat, bukan mendahulukan Quran, bukan mendahulukan ya itu kitab falsafat. Kitab-kitabnya orang barat, orang timur, enggak. Kitab Allah yang itu yang asdaqul hadis, yang bicara mesti benarnya dan tidak mungkin salah. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslimun, atau pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada rajul yang muslim. Au ma fi hadhihi shohifa, atau yang ada di dalam lembaran ini. Qultu, katanya Abi Juhaifah menanya, sama fi hadhihi shohifa, apa yang dimaksudkan shohifa ini? Qala al-aqlu wa faqaqul asir wala yuqtalu muslimun bikafirin, yaitu akal, dan memerdekakan budak, dan tidak diperkenankan orang muslim itu dibunuh disebabkan dia membunuh orang kafir. Fabidhalika yakunu famu sahabatil kitab wa sunnah hujjatan ala man ila akhir hadil ummah. Maka dengan dasar ini, karena sahabat radhiyallahu anhum ini mampu menjelaskan beberapa permasalahan, berhaklah dia ini menjadi hujjah untuk orang-orang sesudahnya sampai akhir umat ini. Walidzalika, dan seterusnya, yaitu yang nomor 4. Sudah apa belum? Sedikit lagi. Walidzalika fahum syuhadaullahi fil ardi. Oleh karena itu para sahabat ini dijadikan saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Ya. Saksinya para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamanya beliau hidup, dan karena akan pulang ditelanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat ini sebagai saksi untuk umat berikutnya, untuk para tabi'in. Para tabi'in sebagai saksi untuk tabi'in dan seterusnya. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum, kum para sahabat dulu, ummatan, ummatan itu imam, qudwah, panutan, sama makna umat, bukan hanya jamaah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum 'ala sahabat syahida. Al-Baqarah 143. Yang demikian itu katanya Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian-kalian ini, hai para sahabat, sebagai ummah. Ummah ini dimakna imam yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ya. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummah muallimul khair. Dalam tafsirnya, ummah muallimul khair, pengajar kebaikan. Allah memuji para sahabatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummah, kami jadikan kamu para sahabat menjadi pengajar yang baik untuk generasi sesudahnya. Wasatan yang udul, di tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak melecehkan din, tidak menambah dan tidak mengurangi, tidak al-ghulu al-ifrat dan tidak tafrid, tetapi ummatan wasatu, makna ummat yang i'tidal, ummat yang adlan, ummat yang khiyar. Untuk apa para sahabat dijadikan ummat yang adlan, yang wasatun ini? Supaya menjadi panutan generasi berikutnya. Supaya kita itu manut litakunu suada alan nas. Maknanya supaya umat-umat sesudahnya itu meniru para salafus saleh, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan wa yakuna rasulun alaikum syahida, dan rasul ini menjadi saksi bagi muhi para sahabat. Jadi kita jadi saksi, jangan kita mengambil saksi orang selain para sahabat. Kita akan disaksikan, akan jadi saksi oleh umat kalau kita ini berhak mengikuti, kalau kita ini mengikuti ittiba kepada as-salafus salih radhiyallahu anhum jami'an. Kita berhenti sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan waktu berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Kami sekarang sedang kuliah di Jepang, dan di sini kami sedang bingung soal mencari kajian. Kami sekarang sedang ikut pengajian rutin mingguan yang diorganisir Harafiyun. Tapi setelah kami bicara dengan teman di Indonesia, dibilang sebaiknya kami tidak mengikuti lagi pengajian itu. Tapi gimana ya? Kalau kami gak ikut, ada perasaan gak enak. Yang pertama, kalau gak hadir pasti bakal ditanya-tanyain. Pasti ini sudah keliru. Yang kedua, kami jadi bisa putus hubungan dengan mereka di lain. Pihak kami juga punya berkepentingan untuk mencari siraman rohani. Seorang ukhti di Jepang, ana juga tidak tahu nama kotanya. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya kami lakukan? Jawab. Gimana? Ini harokiyunnya harokiyun. Iya. Jadi harokiyun yang jelas, kalau istilah harokiyun itu tidak salafiyun. Ya. Kita tidak boleh menuntut ilmu kepada selain salafiyun. Ya. Mengapa? Karena Allah hanya meridhai as-salafiyun. Kalau Allah ridha kepada salafiyun, apakah kita mau ridha kepada selain salafiyin? Ya. Kalau masalahnya nanti kalau tidak ikut perasaan tidak enak, kita tidak boleh mengikuti perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa manusia itu berada pada tiga perkara ini, menjumpai nikmatnya, manisnya, lezatnya iman. Ya. Yaitu yang nomor dua. Wa alla yuhibbal mar'a illa lillah. Tidak boleh senang kepada siapapun kecuali karena Allah. Kalau orang itu orang salafiyun, orang ahli hadis, orang ahli sunnah, itu kita senang, kita ikuti, berarti kita mendapatkan nikmatnya iman. Kemudian juga Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hatallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Bagaimana kalau itu kharafiyun? Kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjumpai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mereka masih bersenang-senang, termasuk menuntut ilmu, menunjukkan kesenangannya. Ya. Kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, hadallah wa rasulahu, sekalipun itu bapak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau keluarga sendiri, apalagi itu bukan keluarga kita, orang yang jauh, ya. Dan kita harus menyampaikan yang hak kepada mereka, ya. Jadi kalau bakal ditanya-tanyai, jawabnya gampang. Kami setelah mengadakan kajian salafus saleh, dilarang kami mengaji sama haroki. Kalau tidak percaya dan kalau masih marah, silakan menghubungi HP saya 081-330-738-554 atau 081-616-330-47 dan seterusnya. Kita tidak boleh takut kepada manusia. Meninggalkan kebid'ahan, terutama dalam segi manhaj, lebih berbahaya. Karena kalau sudah keliru jalan, keliru yang lain. Ya. Lihat orang Syiah, kalau sudah keliru jalan, keliru ibadahnya. Lihat orang ahli bid'ah, kalau sudah manhajnya keliru, keliru yang lain. Karena jalan, kalau kita mau ke Jakarta, keliru jalan tidak akan sampai, walaupun membawa perangkat, walaupun mobilnya istimewa, walaupun isinya segala macam bekal, tapi kalau tidak tahu jalan, kesasar. Sedangkan jalan yang hak, siratul mustaqim, hanya satu, yaitu as-salafus shalih, sebagaimana disebutkan surat At-Taubah ayat nomor 100 tadi. Ya. Untuk mendapatkan siraman rohani, kita mencari orang-orang yang sifatnya faham fitin. Kalau tidak, kita bisa mengambil yaitu buku-buku, kitab-kitab yang diterjemahkan dari kalangan salaf sudah banyak. Ya, dan kitab ini sudah juga diterjemahkan. Demikian juga kasus-kasus salafus saleh banyak. Kita wajib bertanya. Ya, karena apa, orang tidak mendapatkan rezeki di tempatnya, dia mau transmigrasi. Tidak mendapatkan ilmu di negerinya, mau di Jepang. Bagaimana menuntut ilmu din? Tidak mau. Kewajiban kita menuntut din, ilmu din ini sebelum menuntut yang lain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, kalau sudah disebut ilmu, bahwa Al-Quran wassunnah shahiha ala fahmis salaf, itu makna ilmu disebutnya dalam Al-Quran dan sunnah. Wallahualam bissawab. Terdapat subhat bahwa salafi itu didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga dinisbahkan sebagai Wahhabi. siapakah Muhammad bin Abdul Wahab itu? Mengapa dinamakan Wahabi? Salafi itu adalah penisbatan bid'ah. Bagaimana membantahnya? Tidak benar kalau salafi itu dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maknanya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu salafi, betul. Ya. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu salafi, betul, karena mengikuti manhaj salaf. Tapi kalau dikatakan dia itu perintis pemula manhaj salaf, tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum radhuan. Ya. Adapun orang-orang menisbahkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai Wahabi, itu karena kebenciannya. Karena mereka tidak bisa membantah. Padahal dakwahnya Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi untuk mengacau ummah dikatakan oh ini madhab baru. Dikatakan Wahabi, keliru. Mestinya mereka itu beri nama Muhammadiyah. Karena Muhammad nisbahnya bahasa Arabnya Muhammadiyah tambah ya dan tak. Golongan Muhammad itu. Tapi mereka menisbahkan pada Wahabi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Ya. Jadi salafi ini bukan bid'ah. Ayatnya sudah ada Al-Quran tadi. Summa ja'alnahum faja'alnahum salafa wa masalah lil akhirin. Ya. Dan as-salaf itu disebutkan ahlu hadis. At-taifa al-mansurah. Ya. Dan as-salaf ini tidak nama dari Nabi. Tidak. Lain dengan Kharaki menyebutnya Ikhwani. Karena disebut ada orang tertentu. Tablighi menyebut nama tokoh tertentu. As-salaf tidak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutnya yaitu kriteria atau sifat-sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka. Jadi as-salaf ini bukan bid'ah. Ya. Ini adalah sunnah. Yang mana as-sabiqun al-awwalun. Ya. Ya, dikatakan as-salaf karena umat-umat yang al-mutaqaddamun, yang didahulukan. Yang pertamanya ma madza min as-salafis salih dari ahli hadis, bukan termasuk pendapat yang baru. Dan kalau kita melihat tafsir, nah, kalau kita baca tafsir ra'isnya tafsir Imam Tabari. Kemudian juga tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Ibnu Katsir terusnya menyebut as-salaf demikian, as-salaf demikian, as-salaf demikian. Bukan baru. Ya. Jadi kalau dikatakan as-salaf ini bid'ah adalah orang yang tidak faham dengan salaf pertamanya. Atau memang orang yang benci dengan as-salaf. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana jika ada orang kelompok yang berakidah salaf tapi bermanhaj haraki sururi. Apakah mereka itu as-salafus sholeh? Tidak. Jadi as-salafus sholeh itu mengambil manhaj semuanya. Manhaj itu jalan. Manhaj fit dakwah. Jalannya berdakwah menurut salaf. Manhaj fil akidah. Manhaj di dalam akidahnya. Manhaj fis suluk. Di dalam moralnya atau yaitu akhlaknya. Jadi manhaj ini jalan. Ya, kalau jalan akidahnya benar, kemudian jalan dakwahnya keliru, bukan as-salafus saleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat itu karena semuanya mengambil dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengambil cara dakwahnya sendiri, enggak. Tidak mengarang. Dan antum lihat ahli hadis rahimahullah, ahli tafsir rahimahullah, ahli fikir rahimahullah, di dalam berdakwah manhajnya satu. Tulis ayat Al-Quran ini jelas besar dulu, baru ditafsirkan dengan ayat, ditafsirkan dengan sunnah yang sahihah, ditafsirkan dengan para sahabat. Lihat Imam Bukhari rahimahullah, mendakwai umat ditulis dulu kitab-kitab Badu'ul Wahyi, Kitabul Ilmi, sampai terus akhir. Dan juga khilafah pun ada. Kitab Fitan, Kitab At-Tijar, Al-Baik, Wa'asyirah ada semuanya. Jadi kita ini berdakwah pun harus kembali kepada orang dahulu. Karena dakwah itu ibadah. Berdasarkan Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Udu'u perintah. Karena perintah ibadah. Dan ibadah itu asalnya berdasarkan dengan perintah, berdasarkan dengan dalil. Dan Rasulullah SAW berdakwah mulai zaman kerasulan sampai meninggal dunia berdakwah. Sudah cukup. Dan Allah menjadikan mereka itu uswah yang hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada lakum. Laqad kana lakum fi akhir zaman dah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini apakah mereka itu sudah dan apa mereka itu perlu diperingatkan wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bi lisani. Fa illam yastati fa bi qalbi. Seperti ikhwanul muslimin wajib diingatkan karena mereka tidak punya dalil. Dalil yang hak ada pada as-salafus saleh. Kebenaran ada pada mereka. Yang siap menjawab mereka. Makanya mereka tidak mau mendakwai ahli-ahli hadis, tidak mau. Dan mereka tidak akan bergabung dengan orang-orang ahli hadis illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Mau sadar alhamdulillah. Oleh karena itu mereka harus menjauh. Ya. Mereka menjauh, mereka punya prinsip. Berdakwah itu harus mencari kesamaan. Supaya orang bisa bergaul. Ya. Kemudian tentang masalah khilaf jangan dibahas. Tinggalkan perselisihan itu, nanti akan membawa perpecahan. Itu kaidah mereka. Oleh karena itu mereka tidak membahas masalah tauhid. Dikhawatirkan buyar umat. Padahal Allah mengatakan fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan karena mesti peringatan itu akan bermanfaat. Saya dzakarunai yaksa, akan bermanfaat bagi orang hatinya takut. Waya tajanna bual asko, dan akan lari menolak peringatan itu bagi orang hatinya keras, bagi orang hatinya tertutup. Jadi kita sampaikan dakwah. As-salafus salim berhasil dakwanya. Karena apa? Tidak diikuti orang banyak, dia berhasil di hadapan Allah karena manhajnya benar. Dan kalau diikuti berarti mewariskan yang hak. Tapi kalau dakwah harus diandikan dia berhasil dengan kebatilan dan mewariskan kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Sudah. Oke, mana ini? Bagaimana dengan kita untuk senantiasa mendapatkan siraman rohani? Bekti, ini nama orangnya ya. Iya. Bagaimana dengan kita untuk mendapatkan siraman rohani? Ya, kita harus mencari orang-orang yang salafus saleh, ya. Dan kita harus hijrah kalau memang tidak mendapatkannya. Ya, kita harus hijrah karena menuntut ilmu din itu kewajiban utama sebelum menuntut yang lain. Sebelum menuntut ilmu dunia wajib ilmu din dulu. Karena ilmu din ini sebagai dalil kita untuk menentukan hidup, mendapatkan petunjuk di dunia dan berbahagia nanti di akhiratnya. Kalau ilmu dunia tidak wajib dituntut, mana dalilnya ilmu dunia wajib dituntut? Tapi kalau ilmu din wajib menuntutnya. Jadi kalau untuk mendapatkan siraman rohani, kita upayakan mungkin ada internet-internet yang sifatnya salafikom atau yang lain mungkin bisa berhubungan, ya. Atau kaset-kaset kita tanya, dan kita juga punya majalah, ya, majalah Sunnah ada, majalah Al Furqan dan ada majalah yang lain, kita sering bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan juga kitab-kitab yang ada, dan kalau bisa kita menyiapkan diri untuk taklim dini ini. Kenapa kita bisa, yaitu studi beberapa tahun di Singapura umpamanya, kemudian tidak bisa talabul ilmi din 2 tahun 3 tahun. Saya tanya, lebih berharga mana, menuntut ilmu din dan menuntut ilmu dun? Yawi. Jadi kalau kita bisa hijrah ke Singapura untuk menuntut ilmu duniawi, kita hendaknya berupaya untuk bisa hijrah menuntut ilmu din. Yang itu pangkal kebahagiaan kita di akhirnya nanti dan akan menunjukkan sistem hidup kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Hukum belajar di luar negeri. Nah, kan karena banyak ikhwan kita yang di sana. Hukum belajar di luar negeri pada asalnya boleh. Pada asalnya boleh. Tetapi kalau untuk akhwat wajib ada mahramnya. Dan tidak boleh seperti Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, tidak boleh mengambil peradaban-peradaban orang kafir. Dan harus mampu menampakkan keislamannya. Dan tidak memadorotkan akidah dan dinnya. Dan tidak boleh tasapu dengan mereka yang menjadi kekhususannya. Ya, seperti tasapu pakaian, tasapu penghormatan, tasabu ulang tahun. Dan tidak boleh bercampur dengan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi boleh belajar asal bisa istiqomah dinnya. Dan juga apabila wanita harus ada mahramnya. Dan terhindar dari fitnah dan tidak memfitnah. Tetapi kalau madarat itu lebih banyak daripada manfaatnya, maka taf'ud dharar muqaddamun min talbil masalih. Menolak kemadharatan didahulukan daripada sekedar angan-angan mencari manfaatnya yang belum tentu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jauh sedikit kurang itu. Imamnya semuanya ahli kita. Baik. Sudah bagus. Assalamualaikum. Ada pertanyaan menyangkut masalah hukumnya salat di belakang imam atau di masjid yang itu penghuninya banyak ahli bid'ah. Disebutkan di dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min al-ahwa wal bid'ah oleh Syekh Ibrahim Ar-Rukhaili hafizahullah. Melihat dulu, kalau kita menjalankan sholat jamaah wajib ini tidak mendapatkan masjid yang imamnya mengikuti sunnah, ya, kalau kita tidak mendapatkannya. Kalau mendapatkannya wajib mencari. Jadi namanya kita ada masjid di desa kita, imamnya ini orang ahli bid'ah, tapi kita menjumpai setengah kilo itu imamnya ahli sunnah. Kita wajib mencari ahli sunnah, meninggalkan yang dekat yang di situ imamnya ahli bid'ah. Karena menjadi imam ini akra'uhum Qur'anan, yang paling banyak Qur'annya. Kemudian wa'amal wa'alamuhum bisunnah, yang paling tahu masalah sunnah. Ya, baru berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Tetapi kalau kita telah mencarinya, tidak menjumpai imam yang ahli sunnah, kemudian kita menjumpai imam yang ahli bid'ah. Kita lihat dulu. Kalau imam ahli bid'ah ini jelas bid'ahnya menuju kepada kekufuran, seperti imam ini sering datang ke ahli kubur minta-minta dan mengeramatkan minta barokahnya ahli kubur, wajib kita meninggalkan imam tersebut karena dia kafir. Dan itu sudah ittifaq dari kalangan kaum muslimin, bahkan juga fatwanya Ibnu Baz rahimahullah di dalam fatwanya. Tetapi kalau ahli bid'ah ini, maknanya orang imam melakukan bid'ah ini, belum sampai kepada kekufuran, seperti mamanya sholat dia memulainya dengan usolli, niat dengan dijaharkan, atau nanti setelah sholat dia zikir bersama-sama, atau nanti dia ini ya bid'ah-bid'ah yang lain sebelum adzan menambahi sholawat Nabi dan seterusnya. Pokoknya yang belum menuju sampai kepada kekufuran, dua ulama berbeda pendapat. Pertama, mengikuti jamaahnya mereka, ya, karena belum sampai kepada bid'ah, belum kepada sampai kekufuran, dengan meninggalkan kebid'ahnya. Yang nomor dua, mengikuti jamaahnya mereka, tapi kita sholat dulu di rumah. Sholat dulu di rumah sebagai sholat kita yang wajib itu, kemudian mengikuti wajibnya jamaah. Mengikuti wajibnya jamaah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang kita ikuti karena jamaah tetap wajib bagi kaum pria, kecuali ada udur, kita ikuti, tapi kita tidak mengikuti bid'ahnya dan tidak mengulangi sholatnya lagi. Ada lagi yang sifatnya kita tetap sholat dulu di rumah, menjalankan sholat wajib sesuai dengan sunnah, kemudian kita menjumpai jamaah, kita mendatangi jamaah, kita perlakukan niatnya sunnah sholat itu, dan untuk mengamalkan yang wajib yaitu jamaahnya. Tetapi kalau imam ini sudah tidak mengikuti syarat imam dan tidak sah sholatnya dengan rukuk dan sujud yang cepat sekali, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Saat itu baru kita udur bisa menjalankan sholat sendiri di masjid. Bisa menjalankan sholat sendiri di masjid, niati untuk berjamaah. Karena berjamaah itu adanya di masjid, tidak di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah. Kurang jelas. Jelas apa enggak? Yang kedua kurang jelas. Agak jauh sedikit. Mantul. Betul. Ya, nomor dua. Ya, nomor dua bagaimana? Oh ya, dah, bagus. Ulama salaf adalah ulama yang menjadi panutan. Segala sesuatu dapat diselesaikan. Bagaimana persiapan salafus soleh untuk menegakkan negara Islam? As-salafus soleh menegakkan negara Islam dari bawah. Ibaratkan orang membuat rumah pondasi dulu, tidak kap yang didahulukan. Dan pondasi yang utama yang didahulukan salafus soleh adalah dakwah tauhid. Dakwah yang menyentuh kepada hati, perbaikan jiwa. Sebab kalau hati ini sudah mengena, yang lain ikut. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan penjelasan, ala wa inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah pada tubuh manusia ini ada satu gumpal daging. Kalau itu baik, maka akan baik semua organnya, baik bicaranya, baik berjawabnya, baik mendengarnya, baik melihatnya, baik dia bertingkah. Tapi kalau rusak hati ini, maka akan rusak semua anggota badannya, maknanya rusak pekerjaannya, rusak kerjanya. Jadi ulama salaf mulai sejak dulu untuk berdakwah mendirikan daulah Islamiyah tidak didahulukan dengan pedang, tetapi jihad bil ilmi. Sebelum mendapatkan khilafah, sebelum mendapatkan yaitu Amirul Mukminin, sebelum mencapai negara, maka mereka mendahulukan dakwah dengan ilmu. Didahulukan kalimat la ilaha illallah, disebarkan kepada umat supaya umat ini faham, ya. Sebab kalau di rumah, wa andir asyiratakal akrabin, terpenuhi dakwah di rumah, terpenuhi dakwah di lingkungan masyarakat, maka spontan masyarakat akan menjadi muslim. Dan menegakkan syariat Islam bukan hanya terbatas kepada melaksanakan hudud atau hukum pidana. Salat menegakkan syariat Islam. Thalabul ilmi menegakkan syariat Islam. Sholat jamaah menegakkan syariat Islam. Sholat jum'ah menegakkan syariat Islam. Haji juga menegakkan syariat Islam. Dan Allah memerintahkan fattakullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah. Takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu juz yang terakhir, kitab luzumul jamaah, wajibnya kita berpegang kepada jamaah dan imam. Sahabat Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illam takun jamaah wala imam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak menjumpai jamaah dan imam, maknanya bukan imam sembunyi, imam Amirul Mukminin, khalifah minimalnya satu negeri, satu, dan itu nampak dibaiat oleh kaum muslimin. Apabila tidak ada imam dan tidak ada jamaah, maka Rasulullah SAW berpesan, fa'tazil tilkal firqah kullaha, maka kamu harus menjauhi firqah-firqah, kelompok-kelompok itu semuanya. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dalik, sehingga kamu meninggal dunia kondisi atau ketetapan seperti itu. Ya, jadi salafus saleh untuk menegakkan daulah Islamiyah dengan cara menyebarkan ilmu. Oleh karena itu ahli hadis lihat Imam Ahmad ketika hidup di tengah raja yang zalim. Hidup yaitu di tengah yaitu pemimpin yang zalim, mereka atau Imam Ahmad tidak mengadakan kudeta. Tidak mengadakan yaitu demo, walaupun beliau di penjara, tapi sabar dan berdakwah, yaitu menyampaikan hak di tengah umat. Ini contoh imam. Sedangkan bagaimana salafus saleh menyikapi pemimpin negara yang zalim? Menyikapi pemimpin negara yang zalim, tidak ulama salafus saleh tidak mengikuti kezalimannya, tetapi tidak mengkodeta mereka. Apabila menasihati, maka menasihati dengan sembunyi-sembunyi menasihati dengan mendatanginya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh yaitu kitab sunnah oleh Ibnu Khalal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arata ayyan soha lidi sultanin fal ya'khud biyatihi wala yubtihi ala niyatan wal ya'khud biyatihi wal yakhlu bihi. Barang siapa yang ingin menasihati raja penguasa yang zalim, maka jangan ditampakkan di tengah umum. Fala yubtihi aliyatan alaniya fal ya'khud biyati fal yakhlu bihi, maka mendatangi dan bersepi-sepi. Ini kalau menasihatinya. Demikian juga diperkuat oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Fir'aun, satu-satunya pemimpin yang puncaknya kekufuran, dan berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Tetapi Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam, idhab ila Fir'auna innahu tagha fakul halaka ila anta zakka. Berangkatlah kamu hai Nabi Musa kepada Fir'aun, karena dia itu tagut, karena dia menyimpang, karena dia ini yaitu menyimpang dari din yang hak. Fakul halaka ila anta zakka, maka nasihati dia, maukah kamu menjernihkan dirimu, maukah kamu membersihkan hatimu. Allah tidak memerintahkan faktul, bunuhlah dia. Allah tidak memerintahkan bakar dia. Allah tidak memerintahkan racun dia. Tapi faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian juga Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun untuk menasihati mereka itu dengan ucapan yang halus. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kamu berdua hai Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, barangkali dia mau mengambil peringatan atau takut kepada Allah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai Herakles, tidak mengobarkan, menjelaskan kemurkaannya, kejahatannya Herakles, tetapi dikirimnya surat, disampaikan kepada mereka. Ini bentuk yaitu salafus saleh mendakwai pemimpin yang zalim boleh pergi dengan sendirian, tidak boleh memasang spanduk di tengah umum, dan tidak boleh menjelaskan kejahatannya kepada mereka, tapi berangkat sendirian ke sana. Berhasil tidak berhasil, ini manhaj salaf, dan tidak harus berhasil karena keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan cara menulis surat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat yaitu kepada beberapa raja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, man ra'a min amirihi syai'an yakra falyasbir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, barang siapa yang melihat pemimpinnya sesuatu yang dibenci, maka hendaknya bersabar, tidak boleh keluar. Karena para ulama salah memberikan penjelasan, keberadaan pemimpin yang zalim itu masih ada maslahatnya, lebih banyak manfaatnya daripada manusia itu tidak dibimbing. Oleh karena itu kalau kita lihat di tengah jalan yang lalu lintas persimpangan 4 atau 5 atau 6, kalau tidak ada yang menunggu salah satu yang mengatur jalan itu, maka kita bisa membayangkan bagaimana hancurnya orang bepergian atau orang sedang berkendaraan. Tapi walaupun satu, umpamanya satu saat minta duit sama kita umpamanya, tapi ketahuilah maslahatnya lebih banyak daripada tidak adanya. Oleh karena itu ulama salaf bukan menyetujui pemimpin yang zalim. Mereka meninggalkan kedzalimannya, tidak mengikuti kedzalimannya. Kalau menasihati, menasihatinya dengan cara yang baik. Dan apabila terjadi suatu kedzaliman-kedzaliman, mereka bersabar, tidak mengajak keluar daripada pemimpin. Tetapi hendaknya yaitu mereka bagaimana menyirami umat ini dengan kebenaran. Kenapa suatu saat hancurnya pemimpin, zalimnya pemimpin karena zalimnya yang dipimpin. Ya, oleh karena itu doanya ulama salaf, Imam Al-Barbahari dalam kitab As-Sunnah dia mengatakan, man da'a lil imam fa'lam annahu min ahli sunnah, wa man da'a alaihim fa'lam annahu min ahli bid'ah, insyaallah. Ketahuilah kalau ada orang mendoakan imamnya menjadi baik, mendoakan pemimpinnya supaya mendapatkan petunjuk, supaya kembali kepada hak, ketahuilah itu orang ahli sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mendoakan orang Arab, orang kafir Quraisy, Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun, berilah petunjuk kaumku ini karena mereka tidak tahu. Allahumma fi dausan, ya Allah berilah petunjuk suku Daus, padahal mereka memusuhi Rasulullah SAW, tetapi tidak dibantainya dengan peperangan saat itu, karena fasenya masnya fase untuk mendakwai. Rasulullah SAW belum mendapatkan yaitu umat yang banyak. Saat itu mendakwai dengan ilmu, dengan penuh kesabaran sebagaimana kita lakukan pada zaman sekarang ini. Umat masih membutuhkan siraman tauhid. Umat masih membutuhkan untuk siraman membutuhkan siraman sunnah supaya mereka faham sunnah dan supaya mereka jauh dari kebid'ahan dan supaya mereka jauh dari kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya mau maghrib, mungkin 5 menit lagi ada persiapan untuk wudu. Insyaallah nanti akan dilanjutkan. Alhamdulillah. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan jam 7:30 malam nanti selama 2 jam juga insyaallah. Kemudian pertanyaan antum mungkin bisa ditulis kemudian diserahkan kepada panitia, dan pertanyaan 3 pertanyaan yang belum terjawab insyaallah nanti malam akan dijawab oleh Ustaz. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.